Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yaumiddin amma ba'd. Fadhilah rahiman ya Allah wa ayakum. Lanjutkan pelajaran kita, pelajari kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Huyah wa Taqrib. Tadi pertemuan ke-62 masih di kitab Siam sampai di pembahasan tentang ini orang-orang yang ada halangan untuk tidak mengerjakan puasa. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu taala wa syaikhu wal ajuzu wal maridu ladzi la yurja buruhu in ajaza kullun minhum an shaumi yuftiru wa yud'imu an kulli yaumin muddan. Wa syaikh, orang yang tua wal ajuz. Ajuz ini sangat tua ya. Kalau syekh ini secara bahasa adalah orang yang sudah melewati usia 40 tahun. Kalau al ajuz ini dia sudah sangat tua. Wal maridu alladzi la yurja buruhu. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya karena sudah sakitnya parah. In ajaza kulun minhum, jika masing-masing dari tadi, orang yang lemah, orang tua, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, in ajaza minhum anis saum, tidak mampu untuk berpuasa. Maka yuftiru, dia tidak berpuasa. Jadi berbuka, dia tidak berpuasa. Kemudian wa yud'imu an kulli yaumin mudan. Dia membayar fidyah, beri makan pada fakir miskin, an kulli yaumin, setiap hari yang ia tinggalkan, yaitu satu mud. Dan ini wajib dia fidyah meskipun dia fakir orang tersebut. Nah nanti menjadi tanggungannya. Ya, artinya dia masih utang fidyah. Ini untuk orang merdeka. Adapun untuk budak, maka tidak ada fidyah. Jika dia tidak puasa karena tua atau sakit. Menjadi dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Di situ salah satu pendapat mengatakan bahasanya la itu muqaddarah. Di situ wa 'alal ladzina la yutiqunahu, tidak mampu. Jadi ada dua penafsiran. Atau qayutiku itu kan mampu. Kalau wa'alalladzina yutiqunahu fidyah, artinya dia bagi orang-orang yang mampu, dia bayar fidyah. Itu ada yang berpendapat bahasanya di situ ada la, huruf la nafiyah yang muqaddarah. Itu wa'alalladzina la yutiqunahu. Atau ada yang mengatakan bahasanya dia yutiqunahu ketika dia masih masa muda dan sehat, kemudian dia lemah sehingga kemudian tidak mampu. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla ramadhana, tidak boleh menyegerakan itu pembayaran fidyah sebelum Ramadan. Bahkan juga tidak boleh adalah jika mendahulukan menyegerakan bayaran fidyah itu sehari sebelum masuk malamnya, sehari sebelum masuk malam. Wa juzu ba'da fajrin ba'da fajri kulli yaumin. Dan boleh membayarkannya setiap harinya tersebut yang ditinggalkan, yaitu ba'da fajr, setelah fajarnya. Kata-kata dari asyarih ba'da fajri kulli yaumin ini bukan qaid, karena sebenarnya dibolehkan untuk takjil, menyegerakan fidyah setiap harinya itu di seketika telah masuk malamnya sebelum fajar. Tidak mesti, tidak harus setelah fajar, sebelum fajar, asalkan sudah masuk malam, malamnya maka boleh menyegerakan bayaran fidyah. Adapun kalau belum masuk malamnya tidak boleh. Ya, lebih-lebih lagi sebelum Ramadan. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima. Orang hamil dan menyusui, jika mereka berdua khafata, mereka berdua takut, ala anfusihima, atas diri mereka masing-masing. Ditakutkan apa? Dororon, satu bahaya, yalhaquhuma bisawm, yang akan menimpa mereka dengan sebab mereka berdua berpuasa. Al-dororil maridi, seperti bahayanya yang ditimpa oleh orang sakit. Maka kalau seperti itu, ini jawabnya, aftorota, mereka tidak berpuasa. Tadi disebutkan wal hamil wal murdi, di situ ya, hamil ini meskipun karena zina. Meskipun hamilnya karena zina, tetap masuk di sini. Kemudian murdi, meskipun dia ini adalah dibayar. Meskipun dia dibayar, bukan hanya sendiri. Ya. Atau dia sukarela juga masuk. Intinya dia adalah orang yang menyusui. Ya, ini di sini ada perinciannya yang disebutkan dalam matan, jika mereka berdua takut terhadap diri mereka masing-masing. Ya. Takut terhadap diri mereka masing-masing akan terkena bahaya. Kalau mereka berpuasa, maka mereka boleh. Mereka berdua tadi, golongan orang yang hamil, wanita hamil dan menyusui, boleh tidak puasa. Wa wajaba alaihima al-qadha. Dan wajib bagi keduanya, yang menyusui dan yang hamil tadi, karena tidak puasa dan karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka wajib qadha. Wa in khafata ala auladihima, jika mereka khawatir terhadap anak-anak mereka, yaitu ai isqatil walati fil hamil, yaitu keguguran bagi wanita yang hamil, wa qillatil laban fil murdi', dan sedikitnya susu untuk orang yang menyusui tadi. Maka kalau mereka berdua khawatir, takut terhadap keberadaan anak mereka, atau yang satu adalah janin, yang satu anak menyusui, maka aftorota, boleh mereka yaitu tidak berpuasa. Wajib alaihim al-qadha, wajib bagi mereka qadha liftarin lil iftari, karena mereka iftar tidak puasa. Wal kafaratu aidan, juga wajib membayar kafarah. Ya. Ini bedanya apa? Kalau yang bentuk pertama tadi, mereka khawatir terhadap dirinya saja. Kalau khawatir terhadap dirinya saja, di situ wajib qadha, tidak ada fidyah, ya kan? Kalau khawatir terhadap anaknya, maka wajib qadha plus kafarah. Baik. Tadi sebutkan in khafata ala anfusihima, jika khawatir terhadap diri mereka. Ini juga hukumnya sama kalau mereka khawatir terhadap anaknya juga. Artinya dia punya khawatiran dua. Ya, khawatir takut terhadap bahaya yang akan menimpa diri mereka, yaitu orang hamil dan menyusui, dan juga plus di situ ada khawatiran terhadap anak-anak mereka. Berarti ada dua kekhawatiran, dua ketakutan, takut terhadap bahaya yang akan menimpa diri mereka sendiri dan bahaya akan menimpa anak-anak mereka. Ini hukumnya sama yaitu sama seperti jika dia khawatir terhadap diri mereka sendiri. Kadia self juga disebutkan walau ma'al hamil bil ula wal walad bil tsaniyah. Jadi kekhawatiran ini kan ada apa? Ada dua apa beberapa bentuk, tiga ya. Satu, khawatir terhadap bahaya akan menimpa dirinya sendiri saja. Dua, khawatir terhadap anaknya saja. Tiga, khawatir terhadap diri dan anak. Nah, berarti ada tiga bentuk. Nah, yang hukumnya sama adalah ketika dia khawatir terhadap diri mereka sendiri, satu. Kemudian bentuk yang kedua, atau yang tadi kita sebutkan ketiga, kita sebut kedua aja. Bentuk yang kedua, dia khawatir terhadap diri mereka sendiri plus khawatir terhadap anaknya. Ini sama hukumnya dengan bentuk pertama tadi. Yaitu di situ wajibnya hanya qada. Nah, kemudian yang hanya kalau yang qada plus fidyah itu kalau dia khawatir terhadap terhadap apa? Anaknya. Kalau ada yang mengatakan bahasanya ketika dia khawatir terhadap diri mereka sendiri plus khawatir terhadap anaknya, berarti dia di situ ada dua yang mendapatkan satu semisal keuntungan, unsur keuntungan gitu ya. Sehingga secara zahir kan wajib fidyah. Maka dijawab bahasanya kekhawatiran terhadap diri mereka sendiri menghalangi wajibnya fidyah. Ya, jawabannya adalah kekhawatiran terhadap diri mereka sendiri itu adalah manik penghalang jatuhnya hukum wajib fidyah. Sedangkan khawatir terhadap anak itu konsekuensinya adalah fidyah. Sehingga di sini ada dua pertentangan. Kemudian ada dua pertentangan ini dimenangkan yang awal, yang manik. Jadi kalau orang itu dia khawatir terhadap anak, tadi kan disebutkan kalau khawatir terhadap anak dia ada kafaronya. Ada kafaronya. Kodok ya kodok karena dia memang iftar. Tapi dengan dia khawatir terhadap anaknya itu konsekuensinya adalah fidya kafaroh ya. Nah, kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri, ya, dia kodok saja. Nah, kenapa? Kalau khawatir terhadap diri sendiri plus khawatir terhadap anak, itu kok malah dia tidak kafaroh? Jawabannya adalah karena kalau khawatir terhadap diri sendiri itu menghalangi bayar fidyah. Sedangkan kekhawatiran terhadap anak atau janin itu berkonsekuensi bayar fidyah. Nah, terjadi dua pertentangan, dimenangkan yang manik menghalang. Karena kaidahnya adalah idza istama'a mani'un wa muqtadin, maka hulibu al-mani'u 'alal muqtadi. Jika berkumpul di situ ada manik dan penyebab, ya, maka dimenangkan yang manik. Sehingga ketika dia ada khawatiran dari diri mereka sendiri, dia enggak bayar fidyah. Gampangnya diingat gini. Pokoknya kalau orang itu hamil dan menyusui, kok ada kekhawatiran terhadap dirinya, itu enggak bayar fidyah. Karena kekhawatiran terhadap diri mereka sendiri adalah manik menghalangi fidyah. Baik itu dia tidak khawatir terhadap anaknya, ataupun khawatir terhadap anaknya pula, double. Maka ini hanya qada. Sehingga tadi sudah kita sebutkan hukumnya apa? Sama. Yaitu antara apa? Antara khawatir terhadap diri sendiri, kemudian bentuk kedua khawatir terhadap diri sendiri plus khawatir terhadap anaknya. Maka ini sama. Hukumnya yaitu qada saja. Yang qada plus fidyah adalah yang khawatir terhadap anaknya. Allahu a'lam bishawab. Wal kafaratu aidon, oh tadi sudah ya, wajaba alaihima al-qada'u lil-iftar wal-kafaratu aidan. Jadi misalnya mereka berdua itu tidak puasa karena mereka ada sakit atau safar, maka tidak ada fidyah. Wal kafaratu an yukhraja an kulli yaumin mudun. Kafarahnya itu apa fidyahnya? Mengeluarkan yaitu satu mud makanan, yaitu setiap hari yang dia tinggalkan. Enggak puasa berapa hari? Dua hari berarti dua mud. Dan ini adalah makanan mentah. Dalam mazhab, makanan apa? Mentah. Bahan pokok. Bukan makanan sudah diolah, bukan sudah dimasak, tapi makanan yang mentah. Karena ini maksudnya tamlik. Tamlik itu menguasakan, memindahkan kepemilikan sehingga nanti si penerima, fakir miskinnya leluasa mau diapakan bahan makanan ini. Itu an yukhraja an kulli yaumin mudun, dari jenis makanan yang digunakan, dikeluarkan untuk zakat fitrah. Dan nanti didistribusikan ke fakir miskin dan tidak ke asnaf yang lain, yang 8 golongan tidak menerima zakat, yang golongan-golongan lain enggak. Jadi hanya untuk fakir dan miskin. Di Hasyiah Al-Bujuri disebutkan, seandainya mendistribusikan beberapa mud dari kafarat tersebut kepada satu orang saja, boleh. Tapi yang enggak boleh mendistribusikan satu mud untuk dua orang. Satu mud satu orang boleh, kalau dua mud untuk satu orang juga boleh. Tiga mud untuk satu orang boleh, tapi kalau satu mud untuk dua orang tidak boleh. Karena disebutkan di Al-Baqarah 184, sebetulnya Allah SWT mewajibkan untuk memberikan fidyah itu pada satu orang. Allah berfirman, fidyatun ta'amu miskin. Baik. Bahwa kama sabaqa ritlun wa sulusun bil iraqi, yaitu satu ritel lebih sepertiga iraqi. Wa yu'abaru anhu bil bagdadi. Dan di sebutkan diungkapkan dengan kata lain yaitu bil Baghdad, al Iraqi atau al Baghdadi. Ini satuan dulu ya. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan mubahan in tadarrara bi saum yuftirani wa yaqdiyani. Tadi orang tua kan. Yang pertama tadi apa, orang tua renta dan sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Hukumnya seperti itu, yaitu boleh dia tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Kemudian orang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dengan perincian adalah tadi tentang kekhawatiran atau takutnya tadi. Kemudian ini membahas tentang orang sakit dan safar. Di sini al-marid, orang yang sakit yang maksudnya apa? Yang yurja buruhu, yang diharapkan bisa sembuh. Karena yang sakit tidak diharapkan sembuh sudah lewat pembahasannya, gitu kan? Yaitu dia akan tidak diharapkan sembuhnya, dia membayar fidyah. Sebagaimana orang sudah tua renta tidak mampu untuk berpuasa. Dan orang yang tertimpa lapar yang sangat dan haus yang sangat, ini dihukumi seperti orang sakit. Dan sehingga nanti bolehnya iftar, tidak puasa itu kalau ada masakoh yang syadidah. Beban kesulitan yang sangat berat, yang secara uruf, secara adat tidak bisa ditanggung. Dan jika kita lihat di hasil bajuri, di faedahnya, jika ada zon, bahasanya dia akan binasa, atau anggota tubuhnya tidak berfungsi gara-gara puasa, maka wajib dia untuk tidak puasa. Karena kalau memang dia ada zon, ini menimbulkan kebinasaan misalnya. Kita baca ya. Fa'idha tarakahu wastamara shaiman hatta mata. Jika orang tersebut sudah tahu akan binasa dengan puasa, dia terus dia melanjutkan dalam keadaan puasa sehingga dia mati, maka kama yaqau bil muta'amiqina fid din, mata afsian, maka dia mati dalam keadaan bermaksiat. Allah Ta'ala, wala taqtulu wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah juga berfirman, wala taqtulu anfusakum. Dan boleh bagi orang sakit itu untuk membatalkan puasa ketika sakitnya yang berat tadi muncul di tengah-tengah puasanya. Ini berbeda dengan orang safar. Safar ketika tidak berpuasa, dapat rukhsah tidak berpuasa, safarnya harus mendahului puasanya. Kalau sakit enggak, sakit di tengah-tengah puasa tidak bisa ditanggung sakitnya, maka bisa berbuka. Tapi kalau safar muncul di tengah-tengah puasa, dia tidak boleh mengambil rukhsah tidak puasa. Safar harus sabiqon ala saum. Maksudnya bagaimana? Saum itu diawali dari fajar, maka safarnya harus dimulai dari sebelum fajar. Ketika dia sudah puasa, kemudian habis itu dia berangkat untuk safar, maka tidak boleh dia mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Karena dia sudah puasa ya. Baik, kemudian wal musafiru safaron tawilan, ini di sini dikatakan intado safaron tawilan mubahan tadororo bisaum, yang dia apa terkena bahaya, akan jika akan terkena bahaya jika berpuasa, boleh yuhtironi wayaktian. Keduanya dari orang sakit dan orang musafir boleh dia tidak puasa dan nanti mengkodok. Lebih afdol mana kalau musafir ini puasa atau tidak? Maka jika puasanya tidak menimbulkan bahaya baginya, maka yang afdol adalah dia puasa meskipun dia safar, karena situ ada takjil baro'ati al-zimmah, segera terlepas dari tanggung jawab. Tapi kalau nanti ada terkena doror, bahaya yang akan menimpa dirinya jika dia berpuasa dalam keadaan safar, maka berbuka puasa tidak puasa itu lebih afdol. Yang dibolehkan untuk tidak puasa adalah yang safar tawil, yaitu marhalatain, dua marhalah atau lebih, sekitar 83 km menurut pendapat yang masyhur sekitar itu. Meskipun menurut pendapat mutamat adalah kalau dikonversi sekitar 144 km. Tapi yang biasa dipakai adalah pendapat yang masyhur, yaitu 183 km. Dan safarnya harus safar yang mubah, bukan safar yang haram. Safar mubah di sini mencakup safar yang sunnah, mencakup safar wajib, haji, safar sunnah untuk silaturahim, misalnya safar mubah yang memang mubah, misalnya untuk berdagang, ataupun yang makruh. Tapi kalau safarnya sudah safar haram, tidak boleh dia mengambil rukhsah ini sebagaimana pembahasan di kebolehan sholat qasar. Di mata disebutkan atau di syarah intadorora bisaum. Ya ini tadoro bisaum ini untuk yang sakit ya. Karena untuk yang musafir, maksudnya kalau untuk musafir itu boleh boleh dia berbuka meskipun dia tidak tadororo, tidak terkena apa, tidak terkena dampak bahaya. Maka yakdiyani mereka berdua mengqadha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin." Kemudian aif aftara. Maka kemudian berbuka tidak puasa fa'idatum min ayyamin ukhra. Walil maridi in kana maraduhu mudbiqan. Orang yang sakit jika sakitnya itu mudbik, yaitu daiman terus menerus, artinya berkesinambungan sakit. Jadi ada sakit yang putus-putus, ada yang sakit terus menerus. Kalau mudbiq di sini adalah yang terus menerus. Maka li itu boleh, lahu boleh baginya, dia punya hak. Walil maridi boleh gitu. Bagi yang sakit jika sakitnya adalah sakit yang terus menerus, boleh tarkun niat minal lail. Artinya dia tidak niat untuk puasa karena sakitnya sudah berkesinambungan. Jadi udhunya itu ada terus. Bagaimana kalau misalnya dia di malam hari tidak niat tidak ada niat puasa, ya. Karena sakit yang terus-menerus, artinya sakit yang tidak putus-putus ya, sakit terus masih berkelanjutan. Tetapi di tengah hari, siang hari bulan Ramadan dia hilang sakitnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menahan diri dari batal puasa, akan tapi disunahkan. Wa illam yakun mudbiqan, jika sakitnya tidak mudbiq sehingga dia putus-putus ya. Kamalokana yuhammu waktan duna waktin. Seperti dia misalnya demam, di beberapa waktu demam, kemudian nanti enggak lagi, nanti kambuh lagi. Wakana waktu syuru'i di saumi mahmuman, dan ketika di waktu syuru' itu mulai saum, yaitu di qoblal fajar ya, dia kondisi sakit, demam, falahu tarkuniyah, maka boleh dia untuk jian niat. Fa'ila, jika tidak, fa'alahi an niyatu laylan, masih baginya untuk meniatkan di malam hari. Ya ini tadi kalau sakitnya terus menerus artinya berkesinambungan, maka boleh baginya enggak niat di malam hari karena sakitnya memang bersambung terus. Nah kalau sakitnya putus-putus artinya kadang kambuh, kadang sembuh ya, maka dilihat jika waktu syuruk dia sebelum fajar itu gimana, sakit enggak. Kalau sebelum fajar sakit, ya, yaitu mahmuman tadi, wakana waktu syuru'i fi saumi mahmuman. Qabla al-fajar tadi, sebelum fajar, dia sakit. Maka falahu tarkunnya. Maka sudah, dia enggak usah niat puasa. Karena qabla al-fajar itu sudah mau mulai puasa, dia sakit. Ya. Wa'ilah, jika tidak. Ya, tadi alasannya kenapa? Karena dia boleh tidak niat. Ya karena masih ada di situ ada uzur. Waktu uzur, apa ada uzur ketika di situ harus niat mulai puasa. Wa ila apa? Jika dia qobla al-fajr tadi kondisi sehat, ya. Fa alai an niyatul lailan. Maka dia wajib meniatkan itu sebelum fajar. Lailan itu ya masuk sebelum apa? Fajar. Ya, alasannya karena uzurnya sudah hilang ketika waktu syuruq, dan itu waktu apa? Niat. Itu dirinci. Berarti kalau sakitnya putus-putus, kambuh sembuh, itu ada perinciannya tadi. Fa'in adatil humma wahta jalil fitri aftara. Jika dia apa? Demamnya itu kembali lagi, kambuh, wahta aja dia butuh untuk tidak puasa, artinya dia ya karena sakitnya tersebut kambuh, maka dia membutuhkan untuk istirahat, untuk misalnya untuk makan, untuk ya minum. Maka dia boleh tidak puasa, batal. Ini maka ini bisa kita hukumnya sama, kita samakan seperti orang yang orang sudah tidak kuat menahan lapar dan haus yang berat, atau misalnya para pekerja berat seperti itu. Itu sebagaimana ini dia tetap, jadi kondisinya itu kalau waktu syuruq itu gimana sih? Waktu syuruq qobla al-fajr dia enggak ada uzur. Ya dia harus niat puasa dulu. Nah, dia nggak sakit, nggak ada apa-apa. Ya kan kerja beratnya. Nah, waktu niat tadi qobla fajr itu nggak ada uzur, ya dia niat puasa dulu. Nanti kalau setelah di siang hari kemudian tertimpa satu yang berat, tidak bisa ditanggung. Kalau tadi sakit ya sakit seperti itu, kambuh atau misalnya dia menemui sesuatu yang memberatkan, yang dia menuntut untuk batal puasanya, maka ya, di situ dia bisa apa? Iftar. Tapi harus tabyid niat. Gak boleh kemudian dari awal udah gak mau puasa. Nah, itu tidak seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Masa kata al-musannifu an shaumit tatawwu'i wa huwa madzkurun fil mutawwalat. Al-musannif yaitu Al Imam Abu Syajar rahimahullahu taala tidak membahas tentang puasa-puasa sunnah, dan itu disebutkan di kitab-kitab yang lebih panjang lebar. Maminu di antaranya shaumu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang puasanya ini menggugurkan ya dosa setahun sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian apalagi puasa Asyura, yaitu puasa Asyura yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Wa Tasu'a. Tasu'a tanggal 9 Muharram. Wa ayyamil bid. Ayyamil bid itu malam-malam putih 11, 13, 14, 15 tiap bulannya. Wasitatin min Sawal, 6 hari di bulan Sawal. Yaitu bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Maka puasa Ramadan itu semisal dengan 10 bulan. Kemudian wasya musibtah min Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal seperti yaitu 2 bulan. Pas seperti puasa setahun. Yang dimaksud adalah seperti puasanya fardu. Faslun fi ahkamil i'tikafi, bab membahas tentang hukum-hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf itu bisa disebutkan ada 4. Bisa jadi adalah mandub, ini hukum asalnya adalah mandub sunnah, bukan wajib kalau dinazarkan. Haram jika dia seorang perempuan i'tikaf tanpa izin dari suaminya. Makruh jika i'tikafnya seorang perempuan yang zatu hay'ah. Ya, menarik pandangan, ya, semacam itu, ya, status sosial, ya, dengan izin dari suami-suami mereka. Kalau enggak diizinkan, haram. Kalau mubah, enggak ada itikaf mubah. Karena ada kaidah yang aslinya nadab itu tidak ada mubahnya, seperti itu. Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Itu di antara dasarnya, kemudian juga hadis. Wa huwa lughatan secara bahasa al-iqamatu 'ala syai'in min khairin aw syarrin. Yaitu iqamah, yaitu tinggal di satu tempat, satu posisi, baik itu khair atau syar, baik itu kebaikan ataupun keburukan, secara bahasa luas. Ya. Baik itu di masjid ataupun di luar masjid, atau dengan kondisi tertentu ataupun tidak. Wasyara'an iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Yaitu berdiam diri atau tinggal di masjid dengan bentuk tertentu. Dengan apa? Bentuk tertentu. Ini mencakup rukun-rukunnya yaitu alubsu, ya, berdiam, kemudian ada al-muqtakafi yaitu masjid, tempat itikaf, kemudian al-muqtakif orang itikaf, kemudian niat, ada 4. Wal itikaf sunnatun mustahabatun, itikaf sunnah mustahabah, ini mustahabah di sini hanya taukid saja, fi kulli waqtin setiap waktu. Baik itu malam ataupun siang, waktu di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Wa huwa fil asri ala wakhiri min Ramadan afdalu min hu fi ghairi. Yaitu di al-asr al-awakhir, 10 yang terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal daripada minhu fi ghairihi, daripada yaitu di selain 10 Ramadan tersebut. Itu apa? Di selain 10 terakhir berarti 10 awal, kemudian 10 tengah, pertengahan, 10 kedua. Lebih-lebih lagi juga lebih afdal daripada di selain Ramadan. Li'ajli talabi Lailatul Qadri, karena itikaf untuk mencari Lailatul Qadar. untuk agar bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan tingkatannya menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan seluruh malamnya dengan berbagai macam ibadah, di sholat, qiraah, banyak berdoa. Misal dengan berdoa Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian tingkatan pertengahan adalah menghidupkan malam mayoritas malamnya dengan hal yang disebutkan tadi, berbagai macam ibadah. Tingkatan berikutnya adalah sholat isya berjamaah dan punya azam, tekad untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, ini minimalnya itu. Di menghidupkan malam Lailatul Qadar ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah menghidupkan seluruh malamnya dengan berbagai macam ibadah. Tingkatan kedua adalah menghidupkan mayoritas malamnya dengan berbagai macam ibadah. Tingkatan yang paling rendah adalah sholat isya berjamaah dan bertekad untuk sholat subuh berjamaah. Dan tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang Lailatul Qadar itu dinampakkan padanya. Ya. Kan tapi yaitu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar bagi siapapun yang menghidupkan malam Lailatul Qadar meskipun tidak dinampakkan bahasanya itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini menyelisih dari qaulnya An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wala yanalu fadlaha ila man atla'allahu 'alaiha. Dan mendapatkan keutamaan kecuali yang Allah tampakkan baginya malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang tepat, bahasanya keutamaan malam Lailatul Qadar tidak khusus bagi orang yang ditampakkan baginya Lailatul Qadar. Dan disunahkan untuk menyembunyikan, merahasiakannya bagi orang yang melihatnya, yang ditampakkan baginya itu malam Lailatul Qadar. Karena itu satu keutamaan, fadilah, dan fadilah itu selainnya disembunyikan. Wahia malam Lailatul Qadar inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, malam Lailatul Qadar itu munhasirah, terbatas fil asri al-akhiri fi Ramadan, yaitu di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Fa kullu lailatin minhu muhtamilatun laha. Setiap malam di 10 terakhir itu ada kemungkinan ada Lailatul Qadar. Ya, menurut Imam Syafi'i itu terbatas di 10 terakhir. Yang tandanya adalah tidak panas, tidak dingin. Kemudian matahari di pagi harinya cahayanya putih, tidak banyak menyebar. Ya, di sini karena menurut Imam Syafi'i tadi terbatas di 10 terakhir, maka semua malam tadi disebutkan itu ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan untuk yaitu ada Lailatul Qadar. Lakin layalial witri arjah. Akan tapi di malam-malam witir itu lebih diharapkan untuk ada Lailatul Qadar. Wa arja layali al-witri, yang paling lebih diharapkan adalah untuk malam witir ganjil ada Lailatul Hadi awisaliti wal isrin, yaitu di malam 21 atau 23. Di hasil baju disebutkan waroji, mendapat yang terkuat dalam madhab, bahasanya malam Lailatul Qadar itu talzamu lailatan bi'ainiha wala fala tantaqilu anha. Dalam madhab pendapat yang rajih, malam Lailatul Qadar itu ya di malam itu aja. Di situ terus, enggak pindah. Pendapat lawan pendapatnya, wakil lawannya adalah dia pindah-pindah. Maka terkadang di malam 21, terkadang di malam 25 dan seterusnya. Dan yang dipilih oleh An-Nawawi di Al-Majmu dan di fatwanya yaitu malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah, ganti-ganti. Walahu ai lil i'tikafi, walahu ai lil i'tikafi syartani ahaduma an niat. I'tikaf ada dua syarat, yang pertama adalah niat. Itu niat dalam hati sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ada berapa penelitian ya itikaf nanti. Ya, kita sedikit baca di hasil bajuri. Sebutkan bahasanya cukup baginya niat meskipun muksunya itu lama. Berdiam dirinya lama. Kemudian beliau mengatakan Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, jika seorang itu itikaf tanpa menyebutkan apa ya tanpa menyebutkan tentang waktu, niat itikaf enggak menyebutkan saya mau itikaf berapa hari, enggak, pokoknya dia lam yaktir yaitu lam yukotir lau mudah, tidak menyebutkan tentang waktu berapa lama, baik itu itikafnya nazar atau mandub, seperti misalnya kalau yang apa nazar lillahi alayya an a'takifa, ya ini enggak nyebutkan waktu berapa lama, atau itikafnya mandub misalnya nawaitul itikaf, nama itu al-itikaf, al-mandur, ini contoh untuk yang nazarnya ada dua contohnya. Untuk yang nazar, itikaf nazar, contohnya lillahi alaya an a'takifa atau nawaitul itikaf al-mandur. Ini dua contoh niat untuk yang itikaf nazar. Kemudian kalau yang mandub, yang contohnya nawaitul itikaf, kemudian tidak menyebutkan tentang waktu. Ya. Kalau enggak menyebutkan tentang waktu, jika dia kemudian keluar dari masjid dan tidak ada tekad niat untuk kembali lagi, maka terputus iktikafnya. In qata'a iktikafu. Sehingga nanti kalau dia kembali lagi ke masjid, maka dia harus memperbarui niat. Jadi ini apa nih? dia niat itikaf tidak dibatasi waktu. Ketika niat tidak menyebutkan mau berapa lama, kemudian dia keluar ke masjid, maka itikafnya terputus. Dia saya berdiri sebutkan sama saja apakah dia untuk misalnya buang hajat ataupun untuk keperluan yang lainnya. Itu di situ itikafnya putus, sehingga karena putus, kalau dia kembali lagi ke masjid harus memperbarui niat. Ini tadi kalau dia ketika keluar masjid tidak punya azam, tekad untuk kembali. Tapi kalau dia keluar dari masjid, kemudian ada tekad untuk kembali ke masjid, niat untuk kembali, maka azam ini, tekad ini menduduki posisi niat. Sehingga ketika dia kembali ke masjid, tidak perlu memperbarui niat. Kemudian yang perincian yang kedua, kondisi kedua. Ini tambahan saja ya. Jika dia menyebutkan batasan waktu, baik itu itikafnya nazar atau mandub, semisal mengatakan yang nazar, ya, lillahi alaihi an ataqifa syahrun. Ya, ini menyebutkan waktu sahur 1 bulan. Kemudian yang kedua, yang mandub contohnya nawaitul itikaf sahrun. Ya, perinciannya bagaimana? Jika keluar dari masjid bukan untuk semisal buang hajat, yaitu contohnya adalah untuk makan dan semisalnya, maka putus itikafnya. Jika dia kembali, maka harus memperbarui niat. Harus memperbarui niat selama jika dia tidak ada tekad itu untuk kembali ketika dia keluar tadi. Kalau dia ada tekad untuk kembali lagi maka tidak perlu memperbarui niat. Tapi jika dia keluarnya untuk semisal buang hajat tidak terputus. Ya, sehingga tidak ada kewajiban untuk memperbarui niat ketika kembali. Ya, itu perinciannya. Jadi kalau yang itikaf tadi tidak menyebutkan batasan waktu, ya. Ketika dia keluar dari masjid tadi yang kondisi pertama tadi, itikaf tidak menyebutkan batasan waktu. Ketika keluar dari masjid dan dia tidak ada niat untuk kembali, maka putus itikafnya. Tidak ada rincian bahasanya keluar untuk apa, baik untuk buang hajat ataupun yang lainnya, putus. Kalau dia tidak niat untuk kembali, sehingga kalau dia kembali harus memperbarui niatnya. Ya. Kalau dia niat untuk kembali, maka tidak perlu memperbarui niat karena tekadnya tadi sudah menduduki posisi niat. Ini kalau apa? Dia tidak menentukan waktu. Nah, kondisi kedua, dia menentukan waktu, rentang waktu, mudahnya berapa lama. Maka dirinci. Ya, dirinci kalau dia keluarnya itu untuk selain, semisal buang hajat, maka putus iktikafnya. Kalau kembali, jadi dirinci nih, untuk selain buang hajat atau seperti buang hajat. Kalau untuk selain buang hajat maka terputus itikafnya dan nanti kalau kembali ke masjid maka memperbarui niat ya. Kalau dia tidak punya azam untuk kembali. Tapi kalau dia punya azam untuk kembali maka itu sama seperti tadi menduduki posisi niat. Tapi kalau keluarnya untuk semisal buang hajat maka ini tidak terputus. Hanya rinciannya seperti itu. Rinciannya ketika dia menyebutkan rentang waktu, kalau dia keluar untuk buang hajat, maka tidak putus. Tapi keluar untuk yang lain dirinci seperti ketika itikaf tidak menyebutkan waktu tadi, Allahu a'lam bishawab. Wa yanwi fil i'tikafi, kembali ke syarah, al-madzur al-fardiyah. Dia niat untuk itikaf itu, itikaf yang madzur, itu niatnya niat fardiyah, fardu. Jadi kalau niatnya, kalau itikafnya sunnah, cukup nawaitul itikaf atau sunnatul itikaf. Kalau fardu, ya nawaitul itikaf al-mafrud atau nama itu fardul itikaf. Wasani, syarat yang kedua, tadi syarat pertama kan ada apa, dua syarat ya untuk itikaf itu. Yang pertama niat, yang kedua al-labsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Baik secara hakiki ataupun hukmi. Hakiki gimana? Hakiki ya dia diam di masjid. Kalau hukmi gimana? Dia enggak diam, bolak-balik tapi di dalam masjid, itu juga dihukumi lubus. Bisa dia dikatakan itikaf kalau dia di dalam masjid, jalan ke sana, kemudian jalan ke sini, sini lagi. Ya. Itu bisa dihukumi al-lubsu. Ya, ini kalau bolak-balik dalam masjid. Adapun kalau orang lewat saja, lewat dari masuk dari pintu samping, lewat jalan keluar dari pintu samping yang satunya, ya ini tidak dinamakan, tidak masuk lubsu tadi, tidak bisa disebut itikaf menurut pendapat muktamad. Sehingga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan itu bisa masuk itikaf hanya sekedar masuk dari pintu kemudian keluar dari pintu yang satunya. Dengan syarat ada niat ketika dia tenang atau diam di situ. Yaitu ketika fil masjid, di masjid, sehingga tidak sah di selain masjid, misalnya di madrasah, ma'had, ada yang mengatakan jika seorang wanita mempersiapkan satu tempat, ya di apa rumahnya, tempat untuk sholatnya, maka itu seperti masjid, dia boleh itikaf di situ. Ini adalah qil, pendapat yang dikatakan demikian. Saya mengatakan pendapat seperti itu. Kalau qila biasanya indikator itu pendapat yang lemah. Dan termasuk masjid adalah balkonnya yang bersambung dengan masjid, kemudian udaranya di bagian atas atap masjid, atau di ranting pohon yang rantingnya pohon tersebut menjulur ke udara di masjid. Baik itu akarnya di dalam masjid atau akarnya di luar masjid, intinya dia misalnya bergelantungan atau apa, duduk di pohon, pohonnya menjulur ke masjid. Demikian pula kalau pohonnya itu akarnya di masjid kemudian keluar dia di pohon, maka itu juga sah. Sebagaimana balkon tadi, ada dia bersambung di masjid kemudian menjulur keluar, kan namanya juga balkon. Balkon kanopi. Walayakfi fil lubsi qadru tumakninati, tidak cukup untuk dikatakan lubs itu hanya seukuran tumakninah, bal azziyadatu alaihi, kan tapi wajib ada tambahan. Tumakninah ketika sholat cuma sebentar, ketika itikaf enggak bisa hanya tumakninah seukuran tumakninah, tapi harus ada tambahan meskipun sedikit. Tumakninah itu adalah seukuran membaca subhanallah. Itu sudah ukuran tumakninah, seukuran baca subhanallah. Nah, kalau seukuran itu saja enggak bisa itikaf. Harus seukuran itu plus tambahan. Meskipun tambahannya ini adalah apa? Sebentar. Bihasu yusama dzalika alubsu ukufan, sehingga dinamakan lubsu tersebut ukuf, dia apa? Berdiam diri. Wasyartul mu'takif, syarat dari orang i'tikaf adalah islamun islam, wa'aklun berakal, wa'naqo'un minah ahidin, wa'nifasin, wa'janabatin. Bersih, suci dari haid, nifas, dan junub. Fala yasihu i'tikafu kafirin, maka tidak sah i'tikafnya orang kafir, wa'majnunin orang gila, wa'haidin orang haid, wa'nufasa orang yang nifas, wa'junub yang junub. Maka di sini disebutkan akal berakal itamis, maka tidak disyaratkan balik. Maka sah itikafnya asobi al-mumayyiz. Nah, kecil yang sudah tamyiz. Walawirtadda al-mu'takifu al-sakiro batulah itikafu. Jika orang itikaf itu murtad atau mabuk, maka batal apa itikafnya. Itu mabuk yang muta'adi, ya, atas kesalahannya sendiri. Wala yakhruju al-mutakibu minal itikaf al-mandur illa lihajatil insan min bolin wa wa'itin wa ma fi ma'nahuma kahusli janabatin. Maka tidak boleh keluar al-mutakif, orang itikaf, dari itikaf yang mandur, ya, yang nazar, kecuali untuk hajat hajat manusia seperti baul, gaid, ya, pak, pab, dan yang semisal dengan itu, semisal dengan keduanya, misalnya mandi janabah. Dan ini mungkin yang lebih tepat, yaitu al-itikaf al-mandur yang dia dikoid dengan mudah dan tatabu. Ada koidnya dia berapa lama dan itu berturut-turut. A'udzin min haidin, atau ada uzur. Tadi semisal buang apa hajat atau mandi janabah, biasa hal berjurid disebutkan ka ikhroji arih, seperti buang angin. Maka makruh, karena makruh buang angin di masjid. Juga makan. Karena kalau makan itu kadang bisa orang itu malu. Meskipun secara adat itu bisa makan di masjid. Tapi ini termasuk uzur maksudnya. Beda dengan minum, ya. Kalau orang minum itu masih memungkinkan untuk menjaga malunya itu tidak sampai besar itu. Artinya ya ditoleransi lah, kalau makan itu bisa menimbulkan malu. A'udzin min haidin aw nifasin. Fatakhruju al-maratu minal masjid li ajlihima. Maka perempuan yang itikaf keluar dari masjid karena sebab haid dan nifas. Ini hukumnya wajib. Karena haram untuk al-muksu, berdiam diri di masjid, yaitu dalam keadaan haid atau nifas. Dan semisal dengan itu adalah dia janabah, karena misalnya dia mimpi basah, maka wajib keluar dari masjid untuk segera mandi. Au uzrin min maradin la yumkinu al-muqamu ma'ahu, atau uzur berupa sakit yang dia tidak mungkinkan untuk tinggal di masjid dalam keadaan sakit. fil masjid, dalam masjid. Yang kana yahtaju li farasyin wa khatimin wa tabibin. Yaitu gambarnya adalah orang sakit tersebut butuh apa? Fars. Tempat tidur. Kemudian butuh apa? Pembantu yang membantu dia karena sakit dan dokter. Ayu yakhafu talwis al masjid, atau dikhawatirkan akan motori masjid ka izhal wa idrori baul. Atau izhal misalnya diare, atau dia terus menerus dia misalnya apa? Terus menerus buang air kecil. Wa kharaja bi qaulil musannifi, keluar dari perkataan musannif, la yumkinu, ada dikatakan la yumkinu ila akhiri, al maradu al khafif, sakit yang ringan, kahuma khafifatin, demam ringan, fala yajuzu al khuruju minal masjid bisababiyah, tidak boleh dia keluar dari masjid dengan sebab yaitu sakit yang ringan, karena dia masih memungkinkan untuk di masjid. Atau misalnya pusing-pusing saja ringan ya. Wa yabtulu al-itikafu bil wat'i, itikaf batal karena wat' jima'. Ini baik itu itikafnya mandur, baik itu tidak diikat waktu ataupun diikat dengan waktu. Baik itu dia berturut-turut ataupun tidak. Dan tidak ada bedanya apakah wataknya itu di masjid ataupun di luar masjid. Ketika dia keluar untuk menunaikan hajat dan misalnya kemudian dia jima, maka itikafnya batal bil wati. Muhtaron zakiron lil itikaf, dan dia tidak dipaksa. Muhtaron dia tidak dipaksa. Zakiron lil itikaf, dia ingat ketika dia itikaf. Kemudian aliman bitahrimi, dia tahu bahasa itu haram. Sehingga syaratnya tadi ya, mukhtar dia tidak dipaksa, bukan mukroh. Zakir dia ingat, bukan nasian litikaf, bukan dia lupa kalau sedang itikaf. Kemudian aliman bitahrim, yang keluar darinya adalah jahil, dia tidak tahu bahasanya itu haram, yang jahilnya dia dimakzur. Amma mubasharatul mu'takifi bisahwatin fa tubtilu al-itikafahu in anzala wa ila falatik. Ataupun basharah, persentuhan kulit ya, seperti meraba, menyentuh, mencium, maka membatalkan itikaf jika anzala keluar mani. Wa illa, jika tidak, maka tidak membatalkan. Ada bisahwah ya. Terlewat. Wa amma basharatul mutakifi bisahwah, adapun basara persentuhan dengan sahwat, waktu betilu itikafahu in anzala, jika maka membatalkan itikafnya jika keluar mani, jika waila, jika tidak maka tidak membatalkan. Maksudnya waila wa illam yanzil, jika tidak keluar mani. Jadi persentuhan dengan sahabat tidak keluar mani tidak batal, tapi kalau persentuhan dengan sahabat sehingga keluar mani batal. Kalau bagaimana kalau misalnya persentuhan tidak sahwat tapi keluar mani, maka ini qaid sahwat sini ya, sehingga ada gambaran misalnya dia mencium karena tujuannya adalah ikrar atau kasih sayang tanpa tujuan apapun, maka ini tidak membatalkan itikaf meskipun keluar mani. misal di pembahasan hukum dalam puasa. Maka kaidahnya semua yang membatalkan puasa maka membatalkan itikaf, bisa membatalkan itikaf. Bisa membatalkan dalam puasa di bab ini ya, tadi masalah persentuhan tadi. Basarah. Basarah itu persentuhan ya. Kulit dengan kulit. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, waktunya sudah lewat. Ya, kita dengan demikian kita sudah selesai di dari kitab Siam ya, kitab Siam. Ya, berarti tersisa kitabul Hajj, kitab Haji. Insyaallah kita semoga kita selesaikan dalam beberapa hari ke depan ya, insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum atas perhatiannya. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.